Sepanjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling tangguh. Tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan alasan yang tak jelas? Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah mendua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau menilaiku salah. Sepanjang perjalanan cintamu, kau puji aku setiap waktu. Tapi kenyataannya berlawanan. Ku tak pernah ada baiknya. Apa aku pernah mengeluh? Apa aku pernah berlari saat kau ada masalah? Apa aku pernah mendua? Apa aku tak mengimbangimu? Sayang, kau menilaiku salah. Saat kau ada